أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا رسل ربك ليصلوا إليك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. قالوا يعني الضمير يعود على الملائكة ضمير يعود على para malaikat. Mereka para malaikat berkata kepada Lut alaihi salat wassalam, inna rusul rabbik, wahai Lut, sungguhnya kami adalah para malaikat utusan Rabb. Akhbaruh bihalihim liatmain qalbah. Para malaikat mengkhabarkan tentang keadaan mereka, siapa mereka, agar Nabiullah Lut alaihissalam merasa tenang hatinya. Layasiru ilaik, bahwasanya azabnya, siksaannya tidak akan sampai kepada kamu, wahai Lut, kecuali ya istrinya. Semakala Jibril bijinahi fatama sa'ayunah, maka berkatalah Jibril bijinahi dengan sayapnya, fatama sa'ayunah, dan nah mata-mata mereka tertutup. Fantalaku yata'aduna lutan bimajiyas sabah, para malaikat mereka seluruhnya datang untuk memberikan janji kepada Lut bahwasanya waktu dihancurkannya mereka adalah waktu subuh. Wa amaral malaika Lutan, dan para malaikat memerintahkan kepada Lut alaihi salatu wassalam an yasra bi ahli, untuk berjalan di malam hari, karena waktu penghancurannya kawan subuh. Berarti penyelamatannya kapan? Malamnya. Harus diselamatkan dulu. Jangan sampai tidak diselamatkan maka bahaya. Harus berjalan di malam hari dengan keluarganya, biqat minal lail, menempuh perjalanan malam. Abijarin min qabla al-fajr bikathir, sebelum fajar masih banyak waktunya. Ya tamakkanu min al-bad an quryati, agar mereka menjauh dari nah kampungnya Lut yang asli. Wa yaltafit minkum ahad, jangan seorang pun di antara kalian yang menoleh, illa mu'atah, kecuali istri kamu wahai Lut. Hai, badir bil khulud, bersegeralah kalian keluar dari kampung kalian malam hari. Nah, wal yakun hammukum an-najah wa la taltafitu ila ma wara'akum, selamatkanlah diri-diri kalian. Jangan seorang pun di antara kalian menoleh ke belakang, kecuali istri kamu wahai Lut. Innahu musibuha, sesungguhnya istrimu bakal tertimpa musibah. Minal azab, dari azab. Ma'asabahum, sebagaimana mereka pun diazab. Kenapa alasannya? Lianna tusyari qawmahum fil ism, ya karena istrinya Nabi Lut nah menolong kaumnya di dalam dosa. Fatadulluhum ala adhiyafi Lut idna zarabihi adhiyaf. Istrinya ini juga membocorkan rahasia, memberikan jalan, ya, bahu-membahu menolong, menunjukkan kepada kaumnya Lut bahwasanya ada tamu laki-laki ini. Nah, ini coba lihat, perhatikan. Allahul musta'an. Idnazara bihi adhiyaf. Ketika para tamu laki-laki datang kepada Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam, tetapi karena istrinya ikut campur, karena istrinya berperan di situ, maka terkena, ya, terkena sebagaimana mereka kaumnya Lut terkena waliyadzubillah. So, ya, ini berbahaya ikut serta dalam dosa, bahkan memberikan fasilitas, bahkan mendiamkan, mengiyakan. Oh ya, silakan, fadol tahu dosa, didiamin, tidak ada amal ma'ruf nahi anil munkar. Ini bahaya, lemah waliyadzubillah. Inna maw'idahumus shabh. Sesungguhnya waktu mereka dihancurkan di waktu subuh. Fakana lutan istajara dhalik. Fakila lahu. Jadi seakan-akan Nabi Lut ingin bersegera mereka dihancurkan. Maka dijawab oleh malaikat, alaysa subuhu biqarib. Bukankah waktu subuh itu dekat? Nah, waktu subuh itu dekat, cepat saja. Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.